pemiliknya pelit dan tidak mau menzakatinya, maka harta tersebut akan Allah bentukkan dalam bentuk ular. Ia akan menjadi kalungnya. Wa fi hadithin akharin mustilalahu yawmal qiyamati suja'a akhu ayyat fa'u sahibahu haitsu mazhaba wa yasiru minhu. Akan dimisalkan untuknya pada kiamat nanti, hartanya itu akan dimisalkan, yaitu dijasakan dalam bentuk seekor ular yang berkepala buta. Yang ular ini mengikuti pemilik harta kemana saja si pemilik harta pergi, wahwa pada si pemilik harta lari dari ular tadi. Macam di dunia pemilik harta itu yang ngejar harta, di semua lari dari hartanya. Hadaman kan tadi pun tak terpuluh dan dikatakan kepadanya, itulah hartamu yang kau dulu ketika di dunia pelit untuk menjagatinya. Fa'idha wa'an daulaku dalam minggu, ketika dia yakin bahasanya tidak ada pilihan lain baginya dari ular tersebut kecuali orang pasrah, adkholaya jauh fi'fihi, maka dia masukkan tangannya ke mulut si ular. Fayabdhamuha kama yabdhamul fahlu. Maka ular tersebut kemudian mematahkan tangan si pemilik harta sebagaimana hewan pejantan mematahkan. Ular mungkin hewan pejantan mematahkan makanan yang dia makan. Semuanya hak. Hak jin hindra hak juga fahal juga. Fi riwayatin fala yazalu yata'uhu fayalqamuhu yadahu. Dan riwayat yang lain, maka di dalam diri si ular itu mengikuti si pemilik harta, lalu dia menelan yadahu tangan si pemilik harta. Ya kedomuha, lalu menghancurkan tangannya, kemudian tumayal komu sa'irat jasasi, kemudian dia telan semua badan si pemilik harta. Emas dan peraknya itu di jalan Allah, yaitu tidak membayar zakat. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka beritakanlah kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Yaumayum aliha fi nar jahannam, pada hari di mana mereka akan dipanggang. Aliha, di atas hartanya tadi, emas dan peraknya tadi, final jahannam di api neraka. Fatuqwa biha, maka

Terus manyalah tapi lalu ini makhluknya nanti buat makhluk lain. Ini kata-kata ini yang jadi dasar untuk menunjukkan kalau orang pelit yang tidak mau bayar zakat itu tidak kafir, tidak murtad. Fahadha ba'da tazibihi khamsina alfa sana. Maka hal ini sumaya rasa bilang bahasa Islam adalah ba'da tazibihi, setelah si Basri lagi diseksa selama 50 ribu tahun mimma ta'udun dalam hitungan kalian. Suma yang 10 jadah tak mudah dia masuk surga. Nabi SAW mengatakan kesyirikan di tengah-tengah umat ini lebih samar dari langkah-langkah semua. Al-Bani mengatakan hadis ini sahih, diatkan dari Ibnu Abbas dan Aisyah serta ayahnya, yaitu tiga sahabat, Abu Bakar, Aisyah dan Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas wa'adzabuhu Ibnu Abbas dan murid-muridnya mengatakan kekafiran yang bukan kekafiran, maksudnya kekafiran yang bukan kekafiran yang mulakan dari Islam, dengan bahasa lain kafir kecil. Kezaliman yang bukan kezaliman, bukan kezaliman yang mulakan dari Islam, maksudnya zalim kecil. Dan kefasikan yang bukan kefasikan, itu bukan kefasikan yang mengeluarkan dari Islam, yaitu kefasikan kecil. Ya, itulah yang apa mendebibin namli, yang lebih samar dari pada langkah-langkah semua syirik kecil dan kufur kecil. Wakadzalika dan demikian dikatakan oleh ahlus sunnah semacam Imam Ahmad dan yang lain, sebagaimana yang akan kami sebutkan. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, mereka menjadikan akhbarahum pendeta-pendeta mereka, akhbar adalah ulama Yahudi, rubbanahum dan sahib-sahib mereka di pendeta Nasrani.